Ya, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik, terutama kepada pendengar setia acara Through the Bible. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa bangun dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, terutama kita dahului hari ini dengan mempelajari firman Tuhan. Ada hal-hal yang baik dan hal yang indah jika setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepadanya, memulai hari-hari hidupnya dengan mempelajari firman Tuhan, berdoa dan memohon Tuhan memimpin seluruh hari ini. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Liu Lilin. Kita bersama-sama akan mempelajari Alkitab hari ini. Kita sampai di Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9. Oke, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang dengan hati yang disujudkan kepadamu, dengan segenap hati kami yang memuliakan Engkau. Kami mohon agar Engkau memimpin kami, agar di dalam mempelajari firman-Mu, pikiran kami diberkati Tuhan, hati kami juga, supaya kami sungguh-sungguh diperkenalkan kebenaran-Mu Tuhan, dibukakan bagi kami kebenaran-Mu, sehingga kami makin celik makin hari mata rohani kami, dan mengerti kebenaran dengan baik. Dan kebenaran itu sungguh menuntun hidup kami tiap-tiap hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Lilin akan membacakannya. Pasal 9 ini agak panjang ya, 28 ayat. Oke, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan lolo batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk setahun sekali. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa ajaran ke tempat yang kudus, bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka, sebab kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa depan sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan minuman dan berbagai macam persembahan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu,

dan sudah dinubuatkan akan muncul ya keimamatan yang diangkat dengan sumpah, ya diangkat dengan sumpah, yaitu keimamatan yang ya, tidak berdasarkan keturunan Harun, ya, tetapi berdasarkan sumpah yang diucapkan oleh Allah. Nah, itulah keimamatan Sang Mesias, ya, keimamatan Yesus Kristus. Dia adalah imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah Bapa. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya, kita menjadi pengantara antara orang yang tidak mengenal Allah dengan Allah sendiri, Yesus Kristus atau Sang Juru Selamat. Jadi setiap orang percaya adalah imam, ya. Imam atas dirinya sendiri, ya, artinya sebenarnya dia imam atas orang-orang yang tidak percaya, ya. Jadi tidak ada di dalam kumpulan orang percaya, tidak ada imam atas orang percaya yang lain, begitu. Jadi tidak ada keimamatan itu. Itulah sebabnya, ya. Itulah sebabnya kita tahu sekarang tidak ada lagi praktek keimamatan di dalam jemaat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemarin saya sudah menyinggung mengenai ini sistem teologi yang covenant theology dan dispensationalism. Memang ya, tanpa memakai dispensationalism untuk menghadapi atau untuk mendekati Alkitab ini, kita tidak mungkin bisa sampai kepada kebenaran. Mengapa? Karena kalau tidak dapat membedakan antara ibadah simbolik perjanjian lama dengan ibadah hakikat perjanjian baru, kita akan dikacaukan oleh banyak hal, ya. Oleh sebab itu covenant theology, ya, tidak bisa menjelaskan kebenaran dengan baik, karena dia tidak membedakan antara satu zaman dengan zaman yang lain yang pada prinsipnya itu berbeda. Misalnya ya, perjanjian lama dengan perjanjian baru jelas-jelas berbeda, ya. Nah, di sini di pasal 9 kita lihat penulisnya memulai, katanya, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ya, perjanjian pertama yaitu perjanjian lama yang ada kita sekarang ini di tangan kita itu. Nah, itu adalah mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Jadi ada aturan-aturannya, katanya, ya. Sebabnya ada dipersiapkan suatu kemah yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat kudus, ya. Ini penjelasan tentang susunan di kemah pertemuan yang pertama, ya. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi, ya, sebenarnya ruangan maksudnya, ya, ya, karena satu kemah satu ruangan, begitu, ya. Kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus, ya. Di situ terdapat mesbah, ya, pembakaran ukupan dari emas. Nah, ada banyak diskusi di sekitar kemah pembakaran ukupan ini, apakah posisinya di dalam ruang maha kudus atau di luar. Dan kelihatannya ada banyak bagian Alkitab yang lain menuliskan bahwa itu di depan ruang maha kudus posisinya. Tetapi mungkin maksud penulis di sini itu adalah prosesinya termasuk bagian dari yang maha kudus, gitu. Dan ya, tabut perjanjian, ya, di dalam ruang maha kudus ada tabut perjanjian, ya, yang seluruhnya disalut dengan emas, ya. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas, artinya seperti mungkin satu tempat, gitu, ya, buli-buli emas berisi mana yang dulu pernah dimakan oleh orang Israel selama 40 tahun dari Mesir ke Kanaan. Itu mana disimpan satu gomer, ya, di dalam buli-buli itu. Dan kemudian di dalam tabut itu juga terdapat tongkat Harun yang pernah bertunas, ya, ketika ditantang oleh orang-orang, ya, tentang siapakah yang berhak menjadi imam. Jadi Tuhan suruh, ya, orang-orang yang ingin kompetisi ini serahkan tongkatnya, ya, ditancapkan di depan kemah, dan besoknya lihat siapa punya yang bertunas. Ternyata Harun punya yang bertunas. Padahal tongkatnya kan sudah kering, itu kayu yang sudah kering gitu, sudah lama dipegang-pegang ya, tetapi kemudian bertunas. Nah, tongkat Harun itu disimpan di dalam tabut itu, dan kemudian ada loh batu 10 hukum ya, ada tersimpan di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini tabut perjanjian, dan di atasnya ada kedua kerub. Ya, memang ada kerub dibuat dari emas ya, kerub kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian ya, tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat ya kita bicarakan sekarang secara terperinci. Jadi tidak diperinci, ini hanya menunjukkannya saja bahwa ada ibadah yang disertai dengan aturan dan prosesi dan semuanya ya, itu dimaksudkan untuk apa gitu. Nah, semua ini katanya sebenarnya ini adalah ibadah simbolik ya. Ini ibadah simbolik ya. Hakikatnya apa? Berkali-kali ini dikatakan gambaran ya, gambaran atau simbol ya, gambaran. Jadi ini bukan ibadah hakikat, ini ibadah gambaran ya. Oleh sebab itu kita perlu memahami bahwa kita sekarang ini ada di zaman ibadah hakikat ya, puji syukur kepada Allah, Tuhan Yesus datang, kemudian dia menggenapi semua ibadah simbolik perjanjian lama itu. Dan sekarang ya kita ada di zaman menyembah dengan hati, bukan menyembah dengan badan lagi, tapi menyembah dengan hati. Kita itulah sebabnya kita tidak berkiblat kemana mesti badan dinonggingin segala macam, tidak, karena kita tidak menyembah dengan badan, kita menyembah dengan hati. Ini perlu difahami amat sangat. Itulah sebabnya kita tidak perlu juga kiblatnya mesti arah ke sana kemari gitu, tidak ya, tetapi kita cukup mengarahkan hati kita ke sorga, kepada Tuhan. Nah, ini ibadah hakikat, ibadah di dalam roh dan kebenaran. Ini yang dimaksud dengan Tuhan Yesus. Di ayat 6 ada dikatakan di sini, demikianlah caranya tempat yang kudus itu diukur katanya, diatur ya. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Jadi ada aturannya ya, bagi siapa yang bertugas dan lain sebagainya masuk untuk membakar ukupan dan lain sebagainya. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun katanya. Jadi ini imam besar yang masuk ke kemah ini, ke kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang dipersembahkan karena dirinya sendiri. Nah, jadi imam besar masuk ke tempat yang maha kudus ini sebagai sebuah simbolik masuk menghadap Allah ya, simbolik masuk menghadap Allah. Jadi tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Allah di ruang maha kudus itu. Jadi imam besar masuk membawa ini darah ya, korban darah untuk dirinya sendiri, karena dia adalah manusia berdosa. Jadi dia harus didamaikan dulu dengan darah. Nah, mengapakah didamaikan dengan darah? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena ini adalah sebenarnya sebuah konsep yang Allah ingin tanamkan, bahwa dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal ibadah, dosa tidak dapat diselesaikan dengan sogokan duit ya, dengan berbagai persembahan, tidak. Tapi ya, dosa diselesaikan dengan persembahan darah. Nah, persembahan darah itu apa? Yaitu penghukuman, dan hukuman yang bagaimana? Hukuman mati. Nah, pencurahan darah itu artinya mati ya. Jadi persembahan darah itu artinya persembahan kematian ya. Jadi penghukuman ya, ada sesuatu yang dimatikan dan mencurahkan darah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mungkin bisa masuk surga. Mengapa? Karena surga tempat yang maha kudus, Allah adalah pribadi yang maha kudus. Manusia berdosa, biar dosanya sekecil apapun, tidak mungkin bisa masuk surga ya. Tidak mungkin. Dan dosa harus diselesaikan ya, dosa harus diselesaikan, baru manusia bisa mungkin masuk surga. Dosa harus diselesaikan ya. Jadi, nah, bagaimana cara dosa diselesaikan? Di dalam Alkitab dengan tegas sekali ya, tegas sekali bahwa dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman saja. Jadi dosa itu dijatuhi hukuman baru selesai. Nah, Itulah sebabnya Allah segera janji akan kirim juru selamat yang nanti akan mencurahkan darah, artinya akan mati, dihukumkan menanggung dosa manusia. Sebelum sang juru selamatnya datang, dihukum mati menanggung dosa manusia, maka ya di dalam ibadah simbolik yang menggambarkannya itu, jadi imam besar membunuh seekor binatang, ya binatang yang sebagai lambang, sebagai gambar domba, yang domba itu adalah yang umum gitu. Kalau untuk dosa seluruh bangsa yang besar, yaitu pakai lembu ya. Kemudian kalau ada orang yang miskin tidak mampu beli domba, ya dia boleh memakai burung tekukur atau burung merpati. Nah ini Tuhan menyediakan berbagai cara. Itu semuanya lambang. Nah binatang itu disembeli, artinya dibunuh, itu sama dengan menggambarkan bahwa dosa tidak dapat diselesaikan dengan segala macam usaha manusia. Dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman, dan hukuman itu akan ditanggung oleh sang juru selamat. Nah sekarang ini binatang ini disembeli gitu, dipotong ya, dan darahnya dibawa oleh imam besar masuk ke tempat yang maha kudus untuk ya menyelesaikan masalah dosanya. Jadi darah yang dibawa oleh imam besar pertama adalah untuk menyelesaikan dosanya sendiri ya, dosa imam besar itu sendiri, kemudian baru dia menyelesaikan dosa dari umat ya. Jadi itu lambang, itu sebuah prosesi ritual simbolik gitu, dan yang hakikatnya itu nanti Yesus datang, itu hakikatnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini harus dapat difahami dengan sebaik-baiknya ya. Nah, di sini dikatakan ini darahnya dirinya sendiri, katanya mempersembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi menyucikan dosanya sendiri dan dosa umatnya gitu ya. Dan dengan ini Roh Kudus menyatakan ya bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Jadi selama masih ada tirai yang menutupi antara tempat yang kudus dan yang maha kudus, maka jalan menghampiri Allah itu belum terbuka sebenarnya ya. Jalan ke tempat yang maha kudus itu belum terbuka. Nah, selama ya ini ya, menyana bahwa kemah ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah pertama itu masih ada. Jadi kalau masih ada ibadah simbolik ini, berarti jalannya masih belum terbuka. Berarti masih pakai simbol gitu. Jadi belum sang juru selamat belum datang kalau ibadahnya masih berupa simbolik. Kalau sang juru selamat sudah datang, maka sekarang ibadahnya sudah masuk ke ibadah hakikat, bukan ibadah simbolik lagi. Nah, di sini dikatakan itu adalah kiasan untuk masa sekarang, katanya nih ayat 9 ini, kiasan untuk masa sekarang. Jadi ya, semua ibadah simbolik di dalam perjanjian lama, di kemah pertemuan di Bait Allah, kemudian dibuat dengan lebih permanen, yaitu dengan gedung gitu, dengan bahan yang lebih kuat. Yang pertamanya itu dibuat pakai kemah, pakai tenda gitu. Nah, semua itu adalah kiasan untuk masa sekarang ini ya. Jadi kiasan ya. Nah, sesuai dengan itu dipersembahkanlah korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Nah, sebenarnya korban-korban itu tidak menyucikan mereka, itu hanya simbol saja. Mereka harus percaya kepada juru selamat yang dijanjikan. Mereka harus melakukan itu sambil percaya kepada janji Allah akan kirim sang juru selamat. Jadi mereka jangan naif, jangan berpikir bahwa dosa mereka itu diselesaikan oleh darah semangkuk itu ya. Bukan, itu hanyalah ibadah simbolik saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini harus dimengerti dengan cakep ya, dengan baik ya. Dan di sini dikatakan semua aturan di situ ya, yang dilaksanakan itu ya, semuanya itu di samping makanan dan minuman, katanya ada aturan makanan ya, seperti makanan tidak boleh makan daging binatang yang berkuku belah dan tidak memamabia, itu binatang pemakan segala macam seperti babi ya. Itu tidak boleh dimakan ya. Minuman keras dan kalau bagi seorang nasir ya lebih ketat lagi ya. Nah, semua itu ya dan berbagai macam ini sebenarnya penyucian ya, bukan persembahan karena di bahasa aslinya itu adalah baptismois ya. Jadi berbagai macam ya ini pembasuhan ya atau pencelupan ya hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani ya. Hidup insani yang ya hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Nah, tibanya waktu pembaruan itu apa? Yaitu tibanya Sang Juru Selamat ini. Jadi semua aturan itu, kata Rasul Paulus yang menulis surat Ibrani ini, itu adalah hanya untuk kebutuhan hidup insani saja. Ya betul ya, sebenarnya aturan ibadah simbolik itu selain urusan sembah menyembah di dalamnya itu adalah simbol hormat kepada Allah. Karena makanannya itu adalah sebenarnya demi untuk hidup insani manusia. Allah memprotek manusia. Ya. Mengapa Allah tidak menyatakan lembu itu najis gitu? Mengapa menyatakan babi itu najis? Itu karena Allah tahu bahwa babi itu memang kotor. Ya, memang kotor. Itu memang perlu diakui bahwa itu binatang yang kotor. Oleh sebab itu pada zaman di mana cara masak masih belum sesempurna sekarang ini, itu sengaja dijadikan simbol najis, simbol haram supaya manusia menghindarinya, itu demi kehidupan manusia supaya manusia bisa hidup sehat gitu. Dan ada ya perintah bagaimana jilatan anjing segala macam itu adalah demi karena manusia waktu itu belum bisa mengobati rabies ya, dan juga penyakit kusta yang belum ada obatnya dijadikan simbol kutuk supaya manusia bisa menghindari. Itu semua untuk kehidupan insani manusia ya, yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan ya. Lihat di sini katanya, yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Waktu pembaruan itu kapan yang dimaksudkan? Waktu pembaruan adalah waktu di mana Sang Juru Selamat tiba, maka yang disimbolkan tiba, maka simboliknya selesai tugasnya. Itu maksudnya. Semua ibadah simbolik perjanjian lama itu berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Nah, selaras dengan Lukas pasal 16 ayat 16, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes ya. Dan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-13 dikatakan hal yang sama, yaitu katanya sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes ya. Nah, tolong pendengar kasih tahu teman-teman kita yang di gereja Advent sama gereja Yesus Sejati segala yang masih kebaktiannya pada hari Sabtu ya, dan ada ya ini tidak boleh makan daging babi, dan bahkan dia tambahin tidak boleh minum kopi ya. Tolong kasih tahu ya, tolong kasih jelas bahwa ini masa ibadah simbolik perjanjian lama dengan segala paket aturannya yang menyangkut makanan dan pantang ini pantang itu, semua itu adalah ibadah simbolik yang sudah digenapi ya oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus datang, selesai semua itu. Dan sekarang kita masuk ke dalam zaman ibadah hakikat ya. Masuk dalam zaman ibadah hakikat, kita hari ini menyembah Tuhan dengan hati kita, dan sikap hati kita itulah yang penting ya. Itulah sebabnya Tuhan di dalam khotbahnya yang di bukit itu menekankan masalah hati ya. Bukan masalah perbuatan yang kelihatan ini lagi ya, perbuatan manusia, tetapi yang penting itu adalah kesucian hati yang ditekankan sekarang ini. Nah, di ayat 11 dikatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar ya. Nah, di zaman pembaruan ini yang dia maksudkan, yaitu Kristus datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang ya. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Jadi Tuhan Yesus memasuki bukan kemah yang dibuat oleh tangan manusia, tetapi dia memasuki kemah yang sebenarnya yang ada di sorga itu. Sebenarnya kemah pertemuan yang diperintahkan untuk dibuat oleh Musa itu adalah simbolik, itu adalah gambaran keadaan di sorga di mana Allah duduk di tempat yang maha kudus. Jadi Tuhan Yesus itu sudah masuk ke ruang kudus dan ke ruang yang maha kudus, ya, ke ruang yang maha kudus, bukan yang diciptakan oleh manusia tetapi yang di sorga, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, ya, jadi bukan darah binatang sebagai simbol itu, ya, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, karena dia telah mati menanggung dosa manusia. Jadi bukan domba yang menanggung dosa manusia, tetapi dia sang juru selamat yang menanggung dosa manusia. Nah, ini yang kebenaran yang mau diajarkan, disampaikan di sini. Jadi Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri ke hadapan Allah Bapa untuk mendamaikan antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus, ya. Jadi Allah yang Maha Kudus menuntut penghukuman atas dosa, dan manusia yang berdosa dihukumkan di dalam diri Sang Mesias ini. Jadi Sang Juru Selamat menyerahkan diri untuk dihukumkan, dan dia membawa darahnya untuk menyatakan kepada Allah Bapa bahwa dosa sudah dijatuhi hukuman. Dosa manusia sudah dijatuhi hukuman, dan dialah yang sudah menanggungnya, dan dia sudah mati, dan inilah darahnya. Dan dengan itu ia telah mendapat, ya, kelepasan yang kekal. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya Tuhan Yesus, dia adalah imam besar yang mendamaikan, ya, antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi pengertian penebusan, ya, pengertian penebusan itu bukan iblis bayar harga seperti orang ini, manusia diculik oleh iblis lalu perlu ditebus, lalu Tuhan Yesus bayar iblis supaya manusia dilepaskan. No, enggak ada urusan dengan itu, ya. Jadi iblis memang berdosa dan mereka tidak ada pengampunan, tetapi penebusan yang dimaksudkan itu adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia melanggar kekudusan Allah. Nah, jikalau manusia ingin kembali kepada Allah, ingin masuk surga yang maha kudus, maka dosa manusia harus diselesaikan. Sifat Allah yang maha kudus itu menuntut, ya, sifat kemaha kudusan dan kemaha adilan Allah itu menuntut penghukuman atas dosa. Nah, penebusan dilakukan itu adalah Yesus Kristus mengenakan tubuh manusia, makanya dilahirkan dan menyerahkan diri untuk menjadi tebusan, menyerahkan diri untuk dihukumkan. Untuk dihukumkan, memuaskan kesucian dan keadilan Allah Bapa, ya, yang menuntut penghukuman atas dosa. Jadi Tuhan Yesus memenuhi tuntutan itu, sehingga, nah, terciptalah jalan bagi manusia berdosa untuk menghampiri Allah di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Di dalam Yesus Kristus kita kudus di hadapan Allah Bapa. Nah, ayat 13, ya. Sebab katanya jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda, ya, menguduskan mereka yang najis, ya, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi, ya, di dalam ibadah simbolik itu, ya, di dalam ibadah simbolik itu darah domba jantan dan darah lembu jantan itu dipercikan, ya, abu, ya, dan percikan abu ini abu lembu muda, yang artinya bukti itu sudah mati, ya, sudah terbakar, darah sudah dikucurkan, itu dipercikan untuk menyucikan secara lahir, ya, atau secara simbolik gitu, ya, betapa lebihnya darah Kristus memang lembu jantan, domba jantan harus dipilih yang tak bercacat. Itu adalah simbol bahwa tak berdosa. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, ya, karena dia tidak berdosa, dia kudus, tak berdosa, jadi tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ya, jadi menyucikan kita, kita yang percaya kepadanya. Dosa kita dihitung, ditanggung olehnya di atas kayu salib. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang dihukumkan bagi dosa seisi dunia, seisi dunia. Dari dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir, itu selesai, ditanggung oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya doktrin keselamatan yang benar, yang Alkitabiah, percaya bahwa jikalau bayi meninggal sebelum mencapai umur akil balig, dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Dan mereka yang lahir dengan cacat otak, ya, mental, dan lahir Down syndrome atau apa, itu mereka pasti masuk surga. Autis, ya, yang autis dan lain sebagainya, mereka pasti masuk surga. Nah, mengapa? Karena dosa manusia sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi dosa yang disebabkan oleh Adam dan Hawa itu selesai, selesai oleh Yesus Kristus. Nah, itu yang dikatakan di Roma pasal 5 ayat 18. Tetapi kita tidak meninggal saat bayi, kita tumbuh jadi besar, kita berbuat dosa. Nah, kita menjadi orang berdosa bukan lagi karena Adam dan Hawa, perlu difahami, bukan karena Adam dan Hawa lagi. Nah, sekarang kita menjadi orang berdosa, ya. Orang berdosa karena perbuatan diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita perlu mendengar Injil. Yang sudah dewasa berdosa perlu mendengar Injil. Injil perlu diberitakan, ya. Dan, ya, ketika mendengar Injil, kita mengaku diri kita berdosa. Kita mengaku diri kita berdosa dan kita menyambut, ya, menyambut keselamatan, menyambut Yesus Kristus. Kita mengaminkan Dia menggantikan kita dihukumkan di atas kayu salib dan saya siap menggantikannya hidup. Jadi dengan menerima, mengaku, menerima, mengaminkan Yesus menggantikan saya dihukum di atas kayu salib dan saya menggantikannya hidup. Nah, dengan demikian kita menjadi kudus di hadapan Allah Bapa. Karena apa? Karena Yesus sudah menggantikan saya dihukumkan dan kini saya sedang hidup menggantikan Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus tulis surat kepada orang-orang di Korintus. Dia berkata kepada orang-orang kudus di Korintus, orang-orang kudus di Efesus. Nah, kalau penyebutan orang kudus di dalam Alkitab itu adalah menunjuk kepada orang yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada gereja yang kacau dan pangkat kudus ini santo santa diberikan kepada orang yang sudah mati. Ya, padahal yang sudah mati itu sudah tidak ada urusan lagi dengan kudus dan lain sebagainya. Itu tidak ada lagi. Dan kita lihat, ya, orang kudus adalah orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Apakah Anda orang kudus, pendengar sekalian? Harap demikian, ya. Harap demikian Anda orang kudus, ya. Karena kalau bukan orang kudus, Anda belum dapatkan kepastian masuk surga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian di sini di ayat yang ke-15, ya, karena itu, ya, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Jadi Tuhan Yesus adalah pengantara dari antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Yang perjanjian lama masuk surga melalui ini, ya, percaya kepada juru selamat yang akan datang. Dan ekspresi kepercayaan mereka kepada janji yang akan datang itu adalah ibadah simbolik yang mereka kerjakan. Kita diselamatkan, kita yang hari ini diselamatkan melalui percaya kepada juru selamat yang sudah datang, yang sudah datang. Nah, jadi beda kita dengan mereka yang di perjanjian lama adalah mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi Yesus Kristus adalah pengantara suatu perjanjian baru, ya, supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, ya. Oke, kita supaya dapat menerima janji yang dijanjikan, mereka yang terpanggil seperti Abraham segala macam, ya. Tanpa Yesus Kristus mereka tidak masuk surga juga. Mereka tidak masuk surga. Itulah sebabnya Nuh sangat berjasa bagi Adam dan lain. Sebab apa? Jikalau bukan Nuh, kalau Nuh pun tidak benar, maka seluruh muka bumi ini dihapuskan. Bagaimana Adam bisa diselamatkan, sementara juru selamat yang dijanjikan ternyata tidak datang gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya yang mereka di perjanjian lama juga menantikan janji juru selamat itu. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ya, jadi dia mati untuk menebus mereka yang hidup di perjanjian lama juga ya. Sebab di mana ada wasiat, ya di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Jadi mereka dapatkan wasiat itu adalah bahwa pembuat wasiat itu ya telah mati bagi mereka. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Jadi ini sangat dalam sekali penulisnya ingin gambarkan bahwa Allah yang melalui Yesus Kristus membuat janji akan kirim juru selamat akan mati bagi mereka. Kalau ini tidak terjadi, wasiatnya tidak terjadi ya. Nah, itulah sebabnya katanya. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Jadi dia harus disahkan ya. Dengan darah. Nah, sebabnya sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop ya, lalu memerciki kitab itu sendiri ya dan seluruh umat, yaitu apa? Tanda atau simbol ya, simbol mereka akan ditebus dengan kematian Yesus Kristus, kematian yang disimbolkan dengan darah. Jadi darah waktu itu tidak boleh dimakan, itu adalah simbol, dipakai sebagai simbol. Nah, sekarang ini zaman perjanjian baru, ya zaman di mana kita tidak hidup di dalam ibadah simbolik lagi, sehingga tidak ada makanan yang menajiskan kita, tidak ada apapun yang masuk ke dalam mulut kita yang menajiskan kita, baik itu daging babi, bahkan darah, ya. Jadi tidak ada. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi bawa darah untuk menyucikan apa ini itu. Jadi tidak ada lagi upacara simbolik segala macam yang model begitu. Oleh sebab itu sekarang sudah ya tidak jadi masalah makan darah segala macam. Ya cuman darah bukan bagian yang baik untuk dimakan karena tidak ada vitamin apa-apa di dalamnya. Ya dia netral ya, dan bahkan banyak virus di dalamnya. Makanya kalau untuk tahu ada kuman segala macam itu cek darah gitu ya. Nah, lalu ada yang bertanya, mengapa di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 dalam sidang di Yerusalem diputuskan masih tidak boleh makan makanan yang dicemarkan oleh berhala, terus tidak boleh makan binatang yang mati dicekik, dan tidak boleh makan darah. Oke, kita katakan ini adalah progresif pemahaman. Pada waktu itu mereka masih belum faham secara keseluruhan ya. Itulah sebabnya kemudian ya, di dalam Korintus ya, Rasul Paulus menjelaskan tentang ini makanan yang dipersembahkan kepada berhala dengan tidak apa-apa makan itu ya, dan kemudian mati dicekik ya. Kalau mati dicekik ya, kalau zaman sekarang itu gampang ya, itu apakah sudah busuk atau masih segar ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya tidak ada makanan lagi yang menyebabkan manusia tidak kudus, jadi najis. Jadi tidak ada lagi. Mengapa? Karena perhitungannya itu bukan lagi kekudusan tubuh, kekudusan jasmani. Bukan itu lagi yang diperhatikan. Tapi yang diperhatikan itu adalah kekudusan hati. Nah, itulah sebabnya tidak ada lagi aturan mengenai makanan ini tidak boleh makan, itu tidak boleh makan karena najis ya, karena kotor gitu ya. Bukan ya, tidak ada lagi itu. Kita di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hanya dikatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Jadi makanlah yang berguna gitu. Makanlah yang berguna. Boleh makan batu. Ya kalau mau makan, makanlah, cuman bagaimana keluarnya nanti, you know. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, juga katanya di situ ada segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun katanya. Jadi jangan makan sesuatu yang bisa memperhamba kita. Apa itu ya makanan yang bisa memperhamba kita? Yaitu yang setelah kita makan, kita enggak makan lagi dia, kita mengerang-ngerang gitu. Nah, itulah makanya segala jenis bentuk, yaitu narkotika, nikah ya. Jadi yang bisa menyebabkan orang ketagihan. Nah, di dalamnya termasuk rokok sebenarnya. Itu DPR segala macam yang membuat hukum itu ya. Mereka itu imbalance, tidak balance ya, ketika mereka melarang sabu-sabu gitu ya, melarang morfin tetapi tidak melarang rokok ya, mungkin karena mereka sendiri perokok gitu ya. Jadi pendengar sekalian ya, karena itu adalah bentuk sesuatu yang memperhamba kita ya. Kalau tidak menghisapnya sehari saja ya, waduh, bisa mengerang-ngerang ya, bisa susah itu. Nah, itu yang tidak boleh dimakan ya, tidak boleh dihisap itu, karena itu menjerat kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang tanya, mana di dalam Alkitab ada ayat bilang tidak boleh merokok? Ya, enggak ada yang tulis rokok begitu, tapi tolong baca di 1 Korintus 6 ayat 12, di situ segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Ya, jadi makanlah yang berguna maksudnya. Terus kalimat berikutnya, segala sesuatu satu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi janganlah makan sesuatu yang bisa memperhamba kita. Oh, wah, nasi memperhamba kita enggak? Enggak sih ya. Waktu saya di Amerika ya, susah cari nasi, ya makan roti juga gitu ya. Enggak jadi soal gitu ya. Nah, kita bisa menggantikannya dengan ubi, dengan jagung ya. Oh, ya oke, tidak jadi masalah. Mungkin perut kita agak sedikit perlu penyesuaian diri, tetapi tidak memperhamba kita. Kita memerlukannya untuk hidup ya. Jadi bukan memperhamba kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian katanya, dan hampir jadi semua itu katanya ini ya, memerciki semua itu ya, itu untuk menguduskan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Mengapa menyucikannya dengan darah? Ya, karena itu ya, untuk menunjukkan bahwa ini janji ya, segala sesuatunya dikuduskan melalui kematian Sang Juru Selamat. Jadi kematian Sang Juru Selamat, kematian yang ditandai dengan darah ya, yang melambangkan kematian Juru Selamat, itu menyucikan segala sesuatu menurut hukum Taurat. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, betul ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, jadi tanpa kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang memuaskan keadilan dan kesucian Allah, tidak ada pengampunan. Nah, oleh sebab itulah kita perlu datang kepada Tuhan dengan penyesalan dan ya, pertobatan. Tanpa pertobatan juga tidak ada pengampunan. Ya, karena apa? Karena Tuhan sudah menanggung dosa kita. Dia sudah menumpahkan darah. Kalau kita datang dengan sikap hati yang tidak bertobat, itu namanya ngenyek gitu ya. Itu namanya ngenyek Tuhan gitu. Jadi siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus, tidak datang dengan mengaku diri orang berdosa dan menyesali dosanya, berarti dia datang ngenyek Tuhan Yesus gitu. Datang mau minta berkat tetapi tidak mau mengaku diri orang berdosa. Datang mau minta berkat ya, tetapi tidak mau menerima Injil. Ya, Injil yang diberitakan. Nah, itu namanya datang ngenyek Tuhan. Jadi mau berkatnya tetapi tidak mau Tuhannya gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat 23. Di situ dikatakan, jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian ya. Jadi penyucian segala sesuatu yang melambangkan yang di sorga disucikan pakai darah. Nah, ini semua menunjuk kepada kematian Tuhan Yesus. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Nah, sesungguhnya ada yang persembahan atau penyucian yang lebih baik, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja. Sekali lagi, itu gambaran, simbolik ya. Dia bukan masuk ke tempat kema yang dibuat oleh manusia yang sebagai gambaran saja dari yang sebenarnya yang ada di sorga sana, tetapi ia masuk ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi Kristus masuk menghadap Allah Bapa di tempat maha kudusnya untuk kepentingan kita, untuk membenarkan kita, untuk membenarkan setiap orang yang datang kepadanya, mengaku diri orang berdosa dan percaya kepadanya. dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Tidak seperti imam besar, mesti tahun depan ulangi lagi. Ya, dia tidak demikian. Sebagaimana imam besar katanya, setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Nah, sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Kalau begitu, maka dia harus disalibkan terus-menerus gitu. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi dia disalibkan sekali saja untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ya. Jadi dosa dijatuhi hukuman dan Tuhan Yesus menanggung hukuman itu sekali saja. Untuk dosa berapa banyak? Untuk dosa seisi dunia. Untuk dosa dari Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir. Ya. Jadi dosa yang dibawa oleh Adam dan Hawa itu selesai. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ketika seseorang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, berapa banyak dosanya yang disucikan, berapa banyak dosanya yang selesai? Seluruhnya. Seluruh, yaitu dosa yang dulu, sekarang, sampai yang di depan, yang belum diperbuatnya, yang terakhir diperbuatnya, semua selesai. Wah, kalau orang bilang, enak sekali kalau gitu bisa berdosa terus. Nah, yang berkata demikian itu ngenyek Tuhan. Ya. Karena apa? Karena kalau kita tahu Tuhan sudah dihukumkan menanggung dosa kita, masakan kita berkata demikian? Masakah kita tidak datang dengan penyesalan gitu? Masakan kita tidak datang mengaku kita orang berdosa dan menyesali dosa itu? Oleh sebab itulah saya katakan tanpa pengampunan, tanpa pengakuan, ya, tanpa pertobatan tidak ada pengampunan, dan tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya, ya, kita datang kepada Tuhan dengan mengaku diri kita orang berdosa. Sekali kita mengaku kita orang berdosa, menyesalinya, dan percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita telah menerima dia menggantikan saya dihukum, saya menggantikannya hidup. Jadi bukan dosa kita bukan ditanggung item per item gitu, bukan. Tetapi ini adalah sebuah pertukaran, transaksi. Yesus dihukumkan menggantikan saya hidup menggantikannya. Jadi ketika saya membuat pengakuan ini, maka saya dihitung semua dosa saya selesaikan, dan Yesus sudah menggantikan saya dihukum, kini saya menggantikan dia hidup. Yesus sudah menggantikan saya, ya. Jadi saya punya dosa selesai di hadapan Allah Bapa. Dan katanya, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Jadi manusia pun mati satu kali saja. Yesus Kristus dihukumkan satu kali menggantikan kita, tidak dua kali, ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Jadi kita hari ini yang mendengarkan Injil kabar baik, ya, bahwa Sang Juru Selamat sudah tiba, bukan akan tiba lagi seperti yang diimani oleh Abraham yang lain itu akan tiba, tapi kita mendengar itu sudah tiba dan dia sudah dihukumkan di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia, dan saya mengaminkannya bagi diri saya, dan tiap-tiap orang harus mengaminkan bagi dirinya, yaitu orang yang sudah akil balik, mengaminkan bagi dirinya bahwa Yesus Kristus dihukumkan menggantikan saya, dan saya hidup menggantikannya. Jadi dia mati menggantikan saya hidup menggantikannya. Nah, ketika saya mengaminkan ini, maka penanggungan Tuhan Yesus atas dosa sehingga dia mati di sana dihitungkan kepada saya. Ya, dihitungkan kepada saya, dan Yesus sudah menanggung. Jadi, nah, sekarang saya hidup, ya, menggantikannya di dunia ini dalam posisi menantikan keselamatan yang dijanjikan. Ya, sekali lagi, saya belum masuk surga. Ya, saya dijanjikan pasti akan masuk surga dengan catatan, ya, saya beriman kepadanya. Ya, saya beriman kepadanya. Saya tidak dapat satu ayat pun di dalam Alkitab kalau orang sudah tidak beriman kepada Tuhan Yesus masih bisa masuk surga gitu. Ya, jadi saya pasti diselamatkan. Pasti enggak? Oh ya pasti. Ya toh. Tentu ya syarat saya pasti adalah saya tetap beriman kepadanya. Ya, saya harus tetap setia sampai mati gitu. Saya harus tetap percaya sampai mati. Saya tidak baca ada satu ayat pun bahwa kalau saya sudah tidak setia lagi saya tetap masuk surga gitu. Saya tidak membaca itu. Jadi begini pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya keselamatan yang kita peroleh ini adalah keselamatan yang dengan syarat, bukan keselamatan yang tanpa syarat yang diajarkan oleh John Calvin. Jadi keselamatan yang saya peroleh adalah keselamatan dengan syarat. Syaratnya apa? Yaitu bertobat dan percaya kepadanya. Itu ya. Nah, bukan dengan perbuatan, tetapi dengan hati, bertobat dan percaya kepadanya. Dan sampai saya akan diselamatkan nanti, syaratnya apa? Tetap dalam percaya itu. Tetap percaya untuk sampai selama-lamanya. Tetap percaya kepadanya. Apapun yang terjadi, tetap percaya kepadanya. Inilah ya. Jadi keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Yang menantikan dia tentu tetap percaya kepadanya. Ya, yang menantikannya tentu adalah orang yang tetap setia kepadanya, menantikannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oke, ya. Kita hari ini selesaikan Ibrani pasal 9. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih setiamu. Kami bisa belajar firmanmu satu hari satu pasal. Dan Tuhan, kiranya Engkau memberkati firmanmu yang telah kami pelajari, agar kami sungguh-sungguh ya makin dekat kepadamu, memahami firmanmu, setia sampai mati. Tuhan, jikalau Engkau datang sebelum kami mati, oh, kami akan naik ke angkasa menyongsong Engkau di sana. Itu adalah hari yang bahagia, yang hari yang kami nantikan, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.